insyaallah Isya di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah menyertai kita, diizinkannya kita hadir menikmati salah satu dari taman-taman surga di rumahnya, di salah satu masjid yang dicintainya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat, sehingga nikmat itu sentiasa menemani kita sampai akhir masa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sesempurnanya, sampai ditinggalkannya kita di atas jalan yang terang benderang, sehingga malamnya seperti siang. Dan semoga kita dikuatkan untuk tetap berada di jalan yang terang dan dijauhkan dari jalan yang remang-remang. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itu kita hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan majelis ini selalu dihiasi dengan banyak doa, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada para keluarga, para istri, anak cucu dan keturunannya, serta para sahabat dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, kembali kita bersama Imam Abu Usman As-Sabuni 49 dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis. Kita ingatkan selalu bahwa yang dimaksud dengan As-Salaf dan Ashabul Hadis atau Ahlus Sunnah adalah As-Sahabatul Kiram, para sahabat, karena mereka semuanya satu aliran, tidak ada aliran lain, semuanya ahlu sunnah, tidak ada generasi umat Islam yang satu aliran, walaupun ada terjadi perbedaan pendapat dan ijtihad itu biasa, ya, perbedaan pendapat itu biasa, tapi tidak membentuk aliran-aliran keagamaan, dan itu tidak ada kecuali di zaman sahabat. Kalau sudah masa tabi'in dah, ya, sebagian tabi'in masuk pula ke sini sebagiannya, masuk pula ke sini sebagian, terlibat sebagiannya, walaupun sebenarnya secara apa namanya tak masuk tabi'in bi ihsan, cuma generasinya generasi tak tabi'in, tak masuk tabi'in bi ihsan. Makanya Allah syaratkan yang dapat radhiyallahu anhum wa radhu anhu itu walladzina tabi'uhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat baik yang sabiqin al-awwalin maupun yang setelahnya, yaitu dengan yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah jadikan kita mengikuti mereka dengan baik pula. Amin. Selesai pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, beliau sudah bahas tentang Al-Qur'anul Karim dan dengan segala makna yang besar di dalamnya. Kita ingat kembali bahwa Al-Qur'anul Karim adalah perkataan Allah. Darinya mulai dan kepadanya kembali. Dan dengan huruf dan dengan suara. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau tidak seperti itu, berarti sudah keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasar-dasarnya Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan ijma' as-sahabah. Ijma' para sahabat wa Al-Qur'an adalah kalam ilahi, kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian alasan yang kita sebutkan secara spesifik ilmiahnya kemarin adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah sifat Allah dan sifatnya tidak mungkin makhluk. Dan kedua, Allah mencipta dengan perkataannya. Ya inna ma'amru iza arada sya'na yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau perkataannya menjadi pencipta, berarti sifatnya bukan makhluknya. Yang ketiga, kemarin kita sebutkan bahwa Allah Rasul alaihi salatu wassalam meminta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah adalah kalamnya, dan kalam Allah adalah sifatnya, sehingga karena tidak boleh meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh berlindung kepada makhluk. Dan nas atau nas dari para ulama juga kita sebutkan terakhir kemarin dari Abdullah ibn Mubarak, juga dinukil oleh beliau daripada Imam Asy-Syafi'i, kemudian dinukil juga dari Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Ini juga menolak apa yang dikatakan oleh Ibnu Syukri dalam Tabaqatul Kubra, atau kemudian dalam Mubidun Niqab atau Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqab. Dia sebutkan bahawa seluruh ulama Syafi'iyah semuanya ikut pemahaman Asy'ariyah, kecuali yang klenik-klenik katanya. Subhanallah. Jadi Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, itu adalah bukan klenik, tapi imamnya para imam. Kemudian juga Al-Hakim Abu Abdillah Nisaburi, penulis Al-Musadrak, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali ya, yang mereka dengan terang-terangan mengatakan tidak menyetujui akidah, kecuali akidah Al-Sunnah wal Jamaah yang diurusi daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian masuk beliau pada pembahasan istiwa Allah ala arsyih, yaitu istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sudah sibuk-sibuk kita sekarang bahas ini? Ya, kalau bukan karena sibuknya penyimpangan dalam bab ini, dulu orang semuanya ya secara fitrah tidak payah-payah mengakui Allah di atas, Allah di atas, betul kan? Nah, ada sejak kecil-kecil lagi kita kalau sebut nama Allah pasti dengar ada di atas gitu. Kalau nunjuk apa di mana Allah nunjuknya ke? Ke atas. Cuma karena sekarang dibahas orang bahwasanya Allah tak mungkin di atas, terpaksa diluruskan. Kalau tidak, kita tidak akan bahas-bahas seperti ini. Ayolah sama-sama diam kita. Biarkan masyarakat secara fitrinya, ya, setiap ada yang menangis karena kesedihan, kusuk punggungnya, sabar ya, ini sudah takdir yang di atas. Selesai masalah kan? Cuma sekarang enggak. Bahkan yang bicara Allah tak di atas pun nunjuknya mesti, kalau nyebut nama Allah mesti ke atas. Ya fitrah. Ya, ekspresi wajahnya ke atas. Tangannya nunjuk ke atas. Sampai mimik tubuhnya juga nak naik ke atas. Tapi itu ya karena dirusak oleh berbagai kaedah yang diada-adakan, sehingga meninggalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang diterangkan. Oleh sebab itu terpaksa dibahas, supaya umat tidak terkecoh oleh retorika-retorika. Karena pada umumnya retorika ngambil dari aliran-aliran, bukan dari sumber yang asli. Ya, aliran ini kan jadilah dibatas-batasi. Ahlus sunnah itu mesti mazhabnya ini, mazhabnya berbatasi. Oh, kita enggak. Ahlus sunnah itu yang pakai sunnah, apapun mazhabnya, apapun alirannya, asal dia pakai sunnah, ya sunnah di, yaitu di ayat ini diamalkan, bukan ngaku sunnah tapi dipaling-palingkan maknanya. Seolah-olah Nabi tidak pandai bahasa Arab, awak yang pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Nah, oleh sebab itu kita bahas sekarang. Ya, Syekh pun menulis ini ketika kita jelaskan di mukaddimah dulu sebab ditulisnya kitab ini, karena jadi awalnya di Khurasan itu aman-aman dengan akidah al-sunnah, tiba-tiba datang aliran ahli akidah, aliran-aliran itu. Oleh sebab itu terpaksa beliau menjelaskan kepada kaum muslimin, sebagaimana kita hari ini pun terpaksa menjelaskannya. Barang yang tidak jelas jadi kabur, terpaksa dijelaskan. Ya. Nah, kan terpaksa dijelaskan kepada budu-budu, terpaksa dibersih-bersihkan itu. Cuma itulah, oleh yang namanya dabu itu disemper, tentu kan ada uang. Ya kan, simpanan uang itu, simpanan kaliponan. Nah, apa aja lah simpanan kaliponan. Ah, atau masuk ke matanya, atau mungkin masuk ke minuman dan sebagainya. Mohon maaf aja kalau sampai ada debu yang sampai ke situ gitu. Nasallallahu salamat alaikum. Qala rahimallahu, wa ya'taqidu ahlul hadis para ahli hadis berkeyakinan wa yashhaduna dan bersaksi annallaha ta'ala atau annallaha subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawati di atas 7 lapis langit, berarti di atas langit ke-7 ala arsyihi di atas arasnya kama nataqa bihi kitabuhu seperti yang dikatakan oleh kitabnya sendiri. Ya, sebesar-besar hujjah adalah kitabullah, gitu kan? Apa tadi? Fa inna khairal kalami kitabullah. Tapi orang dengan mukaddimahnya dari Saudi itu, ini pasti ya mukaddimah Wahabi ini kan. Allahu Akbar. Ini mukaddimah Nabi, bukan mukaddimah Wahabi. Mukaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak munasabah beliau membaca mukaddimah ini. Karena memang khairul kalami kitabullah, sebaik-baik kalam itu perkataan Allah. Nah, Allah jadi dimulai dengan perkataan Allah dan ijma' seluruh kaum muslimin Al-Qur'an adalah hujjah, tidak ada perselisihan pendapat dalamnya. Maka dimulai dengan kama nataqa bihi kitabuhu bi qawlihi azza wa jal, sebagaimana Al-Qur'an kitabnya sendiri yang mengatakan seperti dalam firman-Nya azza wa jalla dalam surat Yunus, dalam surat Yunus 6 atau surat Al-A'raf ini. Inna rabbakum, baik, di sini di naskahnya surat Yunus yang benar adalah surat Al-A'raf. Nah, dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahul ladzi, Al-A'raf ya. Iya. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di izni. Illa min ba'di izni. Ini Yunus. Betul kan? Baik. Syaitan menjawab. Alakulah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala arsh yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di izni. Sesungguhnya Rabb kamu yang telah menciptakan langit dan bumi di sittati ayyamin dalam 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy, yudabbirul amra, mengurus segala urusan, ma min syafi'in illa min ba'di iznih, tak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya, kecuali dapat izin darinya. Maka oleh sebab itu kalau minta syafaat jangan ke Nabi, minta syafaat jangan ke wali, tapi mintalah syafaat kepada yang memiliki, itu Allah Taala. Jadi kalau tuan-tuan minta syafaat, minta kalau ya Allah izinkanlah Nabi-Mu memberikan syafaat kepadaku. Jangan bilang ya Nabi beri syafaat kepadaku. Nabi tak memiliki apa-apa, apalagi wali, apalagi yang tak jelas walinya. Ini kadang ada yang diwali-walikan aja, kadang-kadang sebagian kan nampak api di atas kuburan langsung jadi wali. Ya. Ibu mahu-mahu, lu tak kicu gitu kan. Ayah nampak api lu tak kuburan, pasti wali. Subhanallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah mengangkat, meninggikan langit-langit itu bighairi 'amad tarawnaha, tanpa ada tiang seperti yang kalian lihat sendiri. Ya, langit tanpa tiang. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ini sebenarnya Allah SWT ingin contohkan pada kita bahwasanya kalau langit saja di atas tak perlu tiang, Allah SWT lebih tidak butuh lagi arasy. Maka mengatakan bahwa sesungguhnya arasy, kalau Allah di atas arasy berarti butuh kepada arasy, itu langit di atas tidak butuh kepada tiang. Mana yang lebih hebat, langit daripada Allah? Hebat Allah Subhanahu, dia mencipta, maka dia tidak butuh. Ada lagi yang menyebut begini, ya, kalau sekarang Allah di atas aras, dulu sebelum Allah mencipta aras, Allah di mana? Ya kita katakan saya tidak tahu, karena tidak diberi tahu. Antum tidak cari tahu dari mana dapatnya? Pasti kira-kira juga. Anda tidak mau kira-kira. Antum kan bilang hadis ahadnya tidak boleh jadi hujah, karena zanni. Lalu antum kira-kira jadi yakin. Jadi khatir. Antum hanya ngira-ngira. Nabi bagi hadis bagi wahyu. Lalu antum bilang wahyu yang ahad hanya zanni. Tapi pikiran antum jadi khatir. Main kira-kira. Justru ketika antum mengatakan di mana dulu Allah menciptakan arasy, kita balikkan. Justru itu jadi bukti bahwa Allah tak butuh arasy-Nya. Buktinya sebelum ada arasy Allah juga sudah ada. Jalannya. Jadi boleh-boleh. Ini namanya bumerang, senjata makan Tuhan gitu. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan sekarang Allah di atas arasy, nah, dulu Allah di mana surat arasy? Saya tidak tahu. Saya tidak dikasih tahu. Ada yang tahu, saya tahu aja. Tapi jangan coba-coba dapat dalam mimpi. Nah, ada cerita itu. Ya? Atau dibilang, oh saya panjang cerita, saya dapat di mana? Di mana dapatnya? Justru saya bilang, saya tidak tahu. Karena tidak ada diberitahu tentang itu. Berarti Allah tidak butuh arasy. Iya, memang tidak butuh. Itu aja bilang butuh. Kita tidak pernah bilang Allah butuh pada arasy. Justru itu membuktikan Allah tidak butuh pada arasy. Walaupun dia di atas. Jelas ya? Alhamdulillah. Tapi ya tidak jolir. Urusnya kalau biasa masuk orang remang-remang. Tidak jolir. Remang-remang tahu remang-remang. Ya? Yang hitam. Yang kelabu-kelabu jika putih nampak dulu. Nah. Contoh dari kalau tiga ya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Allah alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarunaha, Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang kalian lihat. Berarti langit tak butuh tiang. Padahal dia di atas, tidak butuh yang di bawahnya. Lalu Allah sebutkan tsumma istawala 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Tidak butuh juga kepada arasy. Nah, kaum muslimin dan muslimat, adapun perkataan kalau dia di atas pasti butuh, sudah analoginya ke makhluk. Atau kalau seandainya Allah di atas arasy, berarti arasy lebih besar dari Allah. Ini juga kiasnya ke makhluk. Coba ya ajur, ajur di atas singa sana. Mana orang ajur pada arasynya singa sana? Ya jemaah, mana yang besar? Singgasana raja atau rajanya? Singgasananya. Jadi ketika membayangkan ini saudara kita, dikatakannya arasy Allah itu, kalau seandainya Allah di atas arasy, pasti arasy lebih besar. Kenapa pasti ini didapat di mana? Dari mengkiaskan kemah makhluk tadi. Padahal ini namanya qiyasun ma'al fariq. Mengkiaskan dua hal yang berbeza. Satu khaliq, satu makhluk. Maka keliru, fasidul i'tibar, tidak bisa digunakan karena dia rusak. Jadi keyakinan yang bangun di atas ini keyakinan rusak. Keyakinan rusak ini. Apa sebab? Karena dibuka-buka. Diungke-ungke, sudah itu melapis buruk. Nah, diungke-ungke, berlebih baunya. Tekanannya dulu ada istilahnya pura-pura pandai memperbaiki radio. Usah saya kayaknya cik lu modalnya tak jauh leso, asal dia baik kita hilang so. Karena melabui bawinya. Jadi melabui ayat itu banyak yang ditinggalkan, hadis banyak yang dikarantinakan dengan alasan kalau hadis karena zanni, ayat karena maknanya tidak qat'i, walaupun subutnya qat'i tapi maknanya masih ditakwilkan. Kemudian dalam surah Al-Furqan, di surah Al-Furqan ayat 59 at-tasi' wal khamsun thumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabiran. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy, Allah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah kepadanya yang lebih berilmu. Wa qawli fi surah As-Sajdah, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Dalam surah As-Sajdah al-ayatul rabi'ah ayat keempat, ثم استوى على العرش, kemudian Allah bersemayam di atas arasy, wa qawlihi subhanahu wa qawlu subhanahu, dan perkataannya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari kemudian bersemayam di atas arasy. As-Sajdah ayat 4, wa qawlihi, dan firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 10, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, mengurus urusan dari langit ke bumi. Berarti dari mana urusnya? Urusan kita di langit. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian kembali urusan itu kepadanya. Ya, tafsiran katakan kembali malaikat yang mengurus itu kembali ke kepadanya. Dan sebenarnya banyak kaum muslimin dan muslimat, kita tahu bahwa sesungguhnya setiap hari ada malaikat yang bertugas di bumi ini. Ketika pergantian shift siang dan malam, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa nahar. Bergantian mereka tugas. Nah, setelah selesai bertugas, ke mana perginya? Ke atas, naik kan? Ngapain ke atas? Melapor. Melapor ke pekerjaannya. Kemudian yang bertugas lagi, ke mana perginya? Turun. Setelah selesai, naik lagi. Melapor ke mana? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang seperti ini, yang mutawatir seperti ini, seperti menjadi sesuatu yang aneh, karena yang dijadikan hujjah adalah dalil naqli lebih diutamakan daripada dalil aqli. Kemudian firman Allah SWT, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda." Al-Mulk ayat 16. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Kalau man ini tidak bisa ditakwilkan, karena isim mausul imma yadullu ala dzat. Yadullu ala dzat, la yadullu ala ay syai' illa ala dzat. Bahwa isim mausul dalam imunahu menunjukkan dzat, tidak bisa ditakwilkan dengan si sifat. Nah, a'amintum man fis sama, apakah kalian aman dengan yang di langit? Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang di langit. Ay yakhsifa bikumul ard, yaitu dia tarik kalian ke dalam bumi. Al-Mulk ayat 16. Nah, semua ini kaum muslimin dan muslimat menjadi dasar dan pijakan, pondasi dan landasan bagi ahlul hadisi wa ahlus sunnati was salaf yang meyakini bahwa Allah di atas. Allah di atas arasy-Nya istawa. Wa akhbara Allah subhanahu wa ta'ala an fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Kemudian Allah juga memberitahukan tentang Fir'aun yang terlaknat. La ilaha illallah. Annahu qala li Haman, bahwa Fir'aun yang terlaknat itu berkata kepada Haman. Acu Haman, yaitu menteri besarnya, arsiteknya, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, bangunlah bangunan yang besar agar saya apa, agar saya naik ke atas. Asbab as-samawati, itu jalan-jalan ke langit, wal ardi, dan ke bumi. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya saya sampai melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhumu kadiba, sesungguhnya saya kira Musa itu dusta. Di sini kira ini maksudnya saya yakin Musa berdusta. Sekarang kita buktikan dengan bukti fisik, buat bangunan besar supaya sampai naik ke langit. Dikiranya langit itu dekat. Iya. Ini cobanya, tapi masya Allah, jadi keajaiban dunia pula. Piramida yang dibangun oleh Haman itu jadi keajaiban dunia. Memang serius dia mencari Tuhan itu. Ya, tapi kan tidak sampai dia ke langit lah. Allah musta'an. Wa innama qala dzalika, dia mengatakan itu, yaitu Fir'aun mengatakan itu, li'annahu sami'a Musa alaihissalam, karena dia mendengar Musa alaihissalam yazkuru anna rabbahu fis sama, menyebutkan bahwa Rabb-nya di langit. La ala tara ila qawlihi wa inni la adhunnu kadhiba. Coba perhatikan perkataan Fir'aun, wa inni la adhunnu kadhiba. Saya yakin Fir'aun, ya, saya yakin Musa ini berdusta. Jadi dia tidak membenarkan Fir'aun. Fir'aun tidak percaya Tuhan Musa di langit. Ya, oleh sebab itu dia tidak membuktikan bahwa tidak ada Tuhan di atas. Itu lebih benar. Tidak ada Tuhan di atas. Ya'ni fi qawlihi inna fis sama'i ilahan. Yaitu perkataan Musa, sesungguhnya di langit ada Tuhan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ulama'ul ummah, dan ulama, seluruh ulama umat ini, wa a'yanul a'immah, dan ulama-ulama besarnya. Ya, dikatakan ainul ulama, maknanya bukan mata ulama, enggak, artinya ulama besarnya. Makanya ada kitab namanya fi wafayatil a'yan, itu subhanallah. Kitab dengan nama awalnya apa? Fi wafayatil a'yan, tentang wafatnya atau tahun-tahun wafatnya al-a'yan, orang-orang besar dari kalangan ulama, dari para pemerintah, tokoh-tokoh, para pemikir dan seterusnya. Itu disebut dengan al-ain. Ainu al-ulama, huwa ainu ulama. Kenapa ain? Karena mata tertuju kepadanya semuanya. Ya, karena dialah ulama. Jadi di sini wa a'yanul a'immah, dan ulama-ulama besarnya umat. Ya. Minas salafi rahimahullah, dari kalangan as-salaf rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak pernah berselisih pendapat, fi anna Allah ta'ala ala arsyhi, bahwa Allah di atas arasy-Nya, wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan aras Allah itu di atas langit-Nya yang ketujuh, yusbituna lahu min dzalika, mereka menetapkan itu, ya, menetapkan itu, ma asbatahu Allah ta'ala, apa yang ditetapkan Allah tabaraka ta'ala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, wa yusaddiquna rabba jalla jalaluhu fi khabarih, dan mereka membenarkan Allah dalam berita yang disampaikannya, wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa ala al-arsh, dan mereka beriman secara mutlak apa yang disampaikan Allah secara mutlak, yaitu tentang istiwanya Allah di atas arasy, wa yumirunahu ala zahirihi, dan mereka memaknainya dengan makna yang zahir, wa yakiluna ilmahu ilallah, tapi urusan hakikatnya seperti apa mereka wakilkan itu kepada Allah, hanya Allah yang mengetahui bagaimananya, hakikatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Tapi makna istiwa mereka paham. Mereka paham seperti pahamnya kita maknanya di atas. Wa yaqulun, dan mereka berkata, para ulama itu, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepadanya, yaitu seluruh ayat Al-Qur'an baik muhkamat maupun mutasyabihat, ya, kullum min indi rabbina, karena semua itu datang dari Rabb kami. Baik. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat pelajaran daripadanya kecuali orang yang berakal. Orang yang berakal. Al-Baqarah 7, kama akhbarallahu ta'ala, seperti yang Allah beritakan, anil rasikhina, tentang orang-orang yang mendalam fil ilmi, ilmunya, annahum yaquluna dzalik, wa mereka mengatakan seperti itu, wa radiyahu anhum minhum, dan Allah terima itu dari mereka, fa athna alaihim bihi, sehingga Allah menyanjung mereka dengan menyebutnya sebagai ulul albab. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang wa la ya'lamu ta'wilahu illallah, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang rasih, yang kokoh ilmunya, warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh ilmunya, yang mendalam ilmunya, yang hebat-hebat ilmunya. Yaqulu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Qur'an, baik muhkam maupun mutasyabih, kullun min indi rabbina, semua itu datang dari Rabb kami dan tidak ada yang mendapat pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Nah, Allah menyanjung mereka dengan sebutan ulul albab. Ulul albab yaitu mereka yang beriman dan berakal atau cerdas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah memulai dengan menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, karena dia sebaik-baik dalil tentang itu. Sebaik-baik dalil tentang itu. Kemudian qala rahimahullah, akhbarana Abu Husain Abdul Rahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Mu'anna, telah menceritakan kepada kami Abu Husain Abdul Rahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Mu'anna qala haddathani Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman al-Zahid, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman al-Zahid. Qala akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abu al-Hasan al-Hafidh, telah menceritakan kepadaku Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abu al-Hasan al-Hafidh, min aslihi al-atiq, dari kitab aslinya yang sudah tua. Jadi naskah asli yang sudah berulama. Qala haddathana Abu Yahya ibn Bishr al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya ibn Bishr al-Warraq qala haddathana Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq Abu Kinana, ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Qala haddathana Abu al-Mughira al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughira al-Hanafi. قال حدثنا قرة بن خالد سلام جدكم وذكر لي قرة ابن خالد البصري عن الحسن داري الحسن البصري الحسن بأبي الحسن البصري عن أمه داري إبونا يعني إبونا الحسن البصري مجهولة ولسبب ذلك رواية ini diضعفkan karena ibunya majhula tidak dikenal. Artinya majhul di sini bukan tidak tahu tua makan mana, bukan. Maksudnya dalam riwayat, artinya tidak dikenal dalam ilmu riwayat. Itu salah paham. Sentuh Abu Ma'an al-Basri, bukan. Jadi maksudnya adalah tidak dikenal dalam ilmu riwayat. Dan bil munasabah Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa rawi dari kalangan wanita dibanding laki-laki memang sedikit. Cuma tidak ada rawi wanita yang dhaif. Tidak ada rawi hadis dari kalangan wanita yang dhaif. Yang ada adalah majhul atau majhula. Ini kata Imam Az-Zahabi. Kalau laki-laki banyak yang dhaif, yang matruk juga banyak, yang kadzdzab apa banyak juga. Allah ustaz. Itu juga mungkin wallahu a'lam dalam ilmu manajemen hari ini, kenapa banyak yang mengangkat sekretarisnya bendahara dari kalangan wanita. Teller-teller di bank banyak kaum wanita, kabarnya. Tapi ini pengalaman di kantor-kantor ini, wanita itu tak berani menipu pada umumnya. Ya, lebih jujur dari laki-laki. Kalau laki-laki ya, ibu aja di nokok ya deh, gitu. Allah masya. Tanya tanda Allah alam. Tapi kalau maksudnya nanti ambil sekretaris pribadi yang jadi nanti jangan. Nah. Di sisi ini bagus, tapi sisi lain berbahaya. Nah, berbahaya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, an ummi dari ibunya, an ummi Salamah dari ummi Salamah, yakni Hindun, istri Nabi alaihi salatu wassalam, fi qawlihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang Maha Pengasi di atas aras istiwa. Qalat al-istiwa'u ghairu majhul. Ummu Salamah dalam riwayat ini mengatakan istiwa itu semua orang tahu. Ya, tidak ada yang aneh di situ. Istiwa maklum. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya yang tidak bisa dipikirkan. Kalau dipikir-pikir nanti pasti bandingannya ke makhluk juga. Dan ini analogi yang keliru. Dan itu yang sering ditempuh oleh para pemikir-pemikir akidah. Wal iqraru bihi iman. Berikrar dengan itu adalah iman. Artinya meyakini Allah di arasy adalah iman. Wal juhudu bihi kufrun. Dan mengingkarinya adalah kekufuran. Cuman riwayat tak sahih dari Abu Salamah. Tapi ada riwayat lain dari yang lain. Qala wa haddatsana Abdul Hasan ibn Ishaq al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abdul Hasan bin Ishaq al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn Khadir Abdul Hasan al-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Khadir Abdul Hasan al-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menceritakan kepada kami Syadzan, qala haddatsana Ibn Makhlad ibn Yazid al-Qahistani, qala haddatsana Ja'far bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Maimun, qala su'ila Malik. Nah, sanad ini sahih. Su'ila Malik bin Anas an qawlihi, ditanyakan kepada Malik ibn Anas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala al-Istawa, Taha ayat 5, kaifa istawa? Bagaimana di istiwa? Dia tanyakan bagaimana? Kalau sudah nanya begitu kan pada umumnya kan tidak percaya dia. Ya, bagaimana? Sebab yang terbayang olehnya istiwanya dari makhluk. Jadi kalau siapa yang menanyakan bagaimana itu sudah mulai ragu. Qala al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tak ada yang tak tahu sayang. Wal kaifu ghairu ma'qul, cuma bagaimananya tak bisa dipikir-pikirkan. Karena apa? Tidak ada perbandingannya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Berarti kalau tidak diimani dosa. Kalau tadi kalau sahih di Ummi Salamah kufur katanya. Kenapa? Mengingkari apa yang Allah sampaikan. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan itu termasuk bid'ah. Bertanya bid'ah katanya. Menanyakan sesuatu yang wajib diimani, lalu karena pertanyaan itu menghasilkan tidak beriman, maka hasilnya adalah bid'ah. Wa ma araka illa dhalla. Saya kira kamu ini orang sesat. Karena tidak pernah ditanya oleh sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya karena paham atau tidak paham. Karena paham atau tidak paham. Karena paham. Berarti pahamnya dengan apa? Dengan kalimat itu. Andainya maknanya dengan kalimat lain, pasti ditanya. Jelas ya? Pasti maknanya yang itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. وَسُؤَلُوا عَنُهُ بِنَا وَمَا أَرَاكَ إِلَّا ضَالًا وَأَمَرَ بِهِ أَيُّخْرَجَ مِنْ مَجْلِسِهِ. Lalu Imam Malik perintahkan orang itu dikeluarkan dari majlis. Ya, kaum muslimin dan muslimat, kerasnya orang pada waktu itu. Kalau gini dibuat cerintunya, dadanya nanti akan datang milenial. Ya kan? Kalau kita buat hari ini, ya bilang, keluarkan saya dulu dari masjid ke majlis ini. Majlis acil, kan datang tahu ini, ya kan? Selesai majlisnya. Akhirnya jadi mantan jemaah syuhada itu. Allah musta'an. Jadi Imam Malik rahimahullah suruh keluarkan orang itu. Kenapa? Waktu itu semuanya ahlus sunnah di situ. Yang ada sedikit ahli. Sebenarnya dia karena mungkin tak dari mana, tak dari Irak, datang dari Mesir, datang dari Tunggal kan? Sebab yang banyak fitnah itu dari Irak banyak. Yang suka nanya-nanya seperti itu dari Irak banyak. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh subhanallah oleh seorang dari seorang wanita, kalau tidak salah Amrah binti Abdurrahman ibn Auf, ketika beliau bertanya ke Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin, ya ummah, ma balun nisa yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salat. Apa pula sebabnya Ummul Mukminin, wanita ini disuruh mengqadha puasa tapi tak disuruh mengqadha salat, padahal salat lebih tinggi daripada puasa? Apa kata Aisyah radhiyallahu, dia tak jawab. Dia balas marah kepadanya, haruriyatun anti, kamu orang haruriyah ya. Orang haruriyah tahu Itu tempat lahirnya dulu gerakan Khawarij. Khawarij yang selalu yang suka mendalam-dalami tetapi tanpa alat pembantu bernapas, artinya tak melalui para ulama. Mereka lebih percaya kepada ulama-ulama kecilnya, dai-dainya, ya, ahli-ahli retorikanya. Sehingga ayat Quran dipahami tidak seperti yang diturunkan, tetapi seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya lahir dari situ Harura atau Harura di Irak sana, di Irak tu Irak tu di Irak lain kemudian. Tak ini najis lah kaum Muslim di Irak sana. Maka Ummul Mukminin Aisyah bilang Aharuriyatun anti. Kamu banyak-banyak nanya. Ini kamu sudah mulai mempertanyakan syariat Allah. Mempertanyakan itu sudah membawa keraguan. Kalau sudah mau keraguan, berbahaya kaum muslimin. Padahal walaupun sebenarnya secara ini, karena kalau seandainya perlu didalami hal itu, Nabi jelaskan. Nabi hanya butuh kita paham dan mau mengikuti. Paham tak paham hikmahnya itu urusan nanti. Yang penting kita tertarik mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tunggu dulu mendalami satu persatu, kaji hikmahnya, hikmah dalam syariat ini 15 baru dilaksanakan, itu diperlukan oleh orang-orang yang penyogan biasanya. Orang-orang yang penyogan, apa penyogan? Cendawa. Awak kini kan penyogan? Kitoan, tak boleh kito. Dayin, tongku, awak sama-sama penyogan. Sehingga perlu dorongan tadi. Apa hikmah, apa yang diwajibkan, apa yang disunatkan, apa yang diharamkan, apa yang di akhirnya dapatlah kadang-kadang ingat-ingat sodo. Dapat ingat-ingat ikut itu oleh lama syariat itu. Surah Al-Qalaju, awak tak perlu bakal coba tanya Allah musta. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya azannya tuh, azannya silakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Imam Malik rahimahullah menyuruh orang ini dikeluarkan dari majlisnya. Kemudian Imam Utsman melanjutkan rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Muhammad Al-Mukhalladi Al-Adl, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Mukhalladi Al-Adl, qala hadathana Abu Bakar Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muslim Al-Isfirayini, qala hadathana Abu Al-Husayn Ali ibn al-Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu al-Husayn Ali ibn al-Hasan, qala haddathana Salamah ibn Shabib, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Shabib, qala haddathana Mahdi ibn Ja'far, telah menceritakan kepada Mahdi ibn Ja'far Maimun al-Ramli, ibn Maimun al-Ramli, an Ja'far ibn Abdillah, dari Ja'far ibn Abdillah, qala ja'a rajulun ila Malik ibn Anas, datang seseorang kepada Imam Malik ibn Anas. Seseorang datang kepada Imam Malik ibn Anas, yakni yas'aluhu, yakni dia bertanya, an qawlihi, tentang firman Allah, ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy, Taha ayat 5, qala fama ra'aituhu wajida min syai'in kawajdihi min maqalatih. Saya tak pernah melihat Imam Malik ya sangat-sangat gemetar ya karena sesuatu seperti gemetarnya dia mendengar pertanyaan itu. Wa alahu rukhsa, sampai dia menggigil. Wa atraqal qaumu, sampai orang-orang pada terdiam dan menaku semuanya, menaku. Aduh, maksudnya saya menakut ya. Nah, menunduk, menundukkan kepala. Kalau menunjuk kepala kan banyak katanya itu. Menakut itu yang bas, semuanya menaku. Yang tak tahu nanti tolong cari terjemahnya. Tertegun, taib. Faja'alu yantadhirun al-amra bihi fihin. Mereka menunggu apa yang akan diperintahkan oleh Imam Malik pada orang tersebut. Thumma surya'an Malik, kemudian Imam Malik kemudian kembali siuman, faqala al-kayfu ghairu ma'lum, bagaimananya kita tidak tahu, wal istiwa'u ghairu majhul, tapi makna istawa kita tahu, yang harus diimani maknanya tadi, wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, bukan mengimani ayat ini bahwa ada ayat Al-Quran seperti ini, bukan maknanya. Karena mengimani ayat dalam Al-Quran, tidak ada yang boleh mengingkarinya. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran dan dia tahu dari Al-Quran, ya kafir bil ijma', tidak ada khilafnya. Tapi yang dimaksud oleh Imam Malik di sini adalah dia bukan bertanya tentang ayat ini ada atau tidak. Yang ditanyanya maknanya, kaifa istawa. Ini sebagian mengatakan dengan makna Imam Malik mengatakan wajib mengimani adanya ayat ini dalam Al-Quran. Ini main-main dalam memahami bahasa Imam Malik. Dia tidak nanya tentang ada ayat Al-Quran, tidak itu yang ditanya. Yang ditanyanya ada makna istawa, kaifa istawa, bukan tentang ada tidak adanya ayat ini dalam Al-Quran. Karena sebagian mengatakan kami tidak mengingkari istawa, ada dalam Al-Quran katanya. Kalau ada mengingkari, bahaya tuan-tuan. Ya, mengingkari ada satu ayat, jangan satu ayat, satu huruf Al-Quran atau ingkari, kufur dengan ijma'. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Wal imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Beriman kepadanya wajib, yaitu beriman makna istawa itu wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tidak ada yang bertanya dulu, karena orang paham semua. Wa inni la akhafu an takuna dhallan. Saya benar-benar takut kamu ini orang sesat. Thumma amara bihi fa ukhrij. Kemudian diperintahkan oleh Imam Malik, orang itu dikeluarkan, benar ini berbahaya. Coba bayangkan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya menganggap enteng masalah ini, berarti dia lebih hebat dari Imam Malik. Memakai keedah sebagian orang kan, berarti lebih hebat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Qala, berkata Imam Abu Usman, akhbarana bihi jaddi, di berita ini bersampaikan kepadaku oleh datuku Abu Hamid Ahmad ibn Ismail Ahmad bin Ismail an jaddi walidi dari datuk ayahku Asy-Syahid wa Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdu Yassabuni dan Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdu Yassabuni qala haddatsana Muhammad bin Ahmad ibn Aun Abi Aun An-Nasawi dalam ceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ibn Abi Aun An-Nasawi qala haddatsana Salamah bin Syabib dalam ceritakan kepada kami Salamah ibn Syabib qala haddatsana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli itu Mahdi bin Ja'far Maimun Ar-Ramli yang tadi qala haddatsana Ja'far bin Abdullah dalam ceritakan kepada kami Ja'far bin Abdullah Al-Madani qala ja'a rajulun li Malik bin Anas seseorang datang kepada Malik bin Anas wa qala ya Abu Abdullah wahai Abu Abdullah Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa kaifa istawa Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa bagaimana istawanya bagaimana semayannya qala fama ra'aitu malikan wajida min syai'in kawajidihi min maqalati saya tak pernah melihat Imam Malik gugup dan gemetar mendapat pertanyaan seperti gugup dan gemetarnya ketika mendapatkan pertanyaan itu wa dzakara nahwa lalu dia menyebutkan seperti kisah dalam riwayat sebelum ini wa su'ila Abu Ali Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali 'ala anil istiwa ditanyakan kepada Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali tentang istiwa wa qila lahu ditanyakan kepadanya kaifa istawa 'ala arsyi bagaimana dia istiwa di atas arasnya faqala ana la a'rifu min anba'il ghaibi saya tidak mengetahui berita tentang yang gaib illa miqdara ma kushifali kecuali sekedar yang diberitahukan kepadaku saya tidak tahu yang gaib bagaimananya tapi berita Allah istawa diberitahukan saya imani wa qad a'lamana jalla zikru Allah jalla zikruhu annahu istawa ala arsy telah memberitahukan kepada kita bahwa dia istawa di atas arasy-Nya walam yukhbirna kaifa istawa dia tidak memberitahukan bagaimana istawanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah maka imanilah bahwa dia istawa sedangkan bagaimana kita tidak diberi tahu dan kita takkan mungkin tahu kecuali bila diberi tahu cuma karena waktu sudah diberitahu maka kita tahu tak tahu harus berhenti sampai di sini saya tak mau tahu karena tadi diberitahu hah? Ada tadi? Cendonolanya cendonolanya kan cendek kotinya tergantung suak ayo tauin seneng tergantung suak baik kita teruskan wa siap aja alhamdulillah lihat tiga laman lah ha? tiga empat lah lima lah baik capek-capek insyaAllah sabarnya lain orang buat macam baik kau muslimin muslimat baik kita selesaikan bab ini qala akhbaran al-hakim Abu Abdullah itu untunglah bab potong sanad tak bahasa buin lah ya yeah. Kalau cuba pakai sanad lama jadi lah nah ini sanad panjang qala akhbaran al-hakim Abu Abdullah al-hafiz rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami al-hakim Abu Abdullah al-hafiz ma'ruf imam al-hakim an-Nisaburi qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud al-Zahid Abu Bakar Muhammad ibn Dawud al-Zahid qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman al-Sami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman al-Sami qala hadathani Abdullah bin Ahmad bin Shabuya al-Marwazi telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Shabuya al-Marwazi qala dia berkata sami'tu Ali bin al-Hasan bin Shaqiq saya mendengar Ali bin Hasan bin Shaqiq yaqul berkata sami'tu Abdullah bin al-Mubarak yaqul saya mendengar Abdullah bin Mubarak berkata Mubarak itu sudah masyhur ya yaitu jumi'a fi jami'u khisal al-khair kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dikumpulkan pada pribadi Abdullah Mubarak ini seluruh sifat kebaikan faqala dia berkata na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin 'ala al-'arsy istawa kita sudah sama ma'rifat ya sudah sama-sama mengenal bahwa Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala fawqa sab'i samawatin di atas langit ketujuh 'ala al-'arsy istawa istiwa di atas arasy ba'inan minhu khalquhu terpisah dari makhluknya Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah. Kita tidak mengatakan seperti yang diyakini oleh orang Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, yaitu gurunya, masuko gurunya, aliran ilmu yang menggelamkan. Annahu hahuna, bahwasanya Allah ada di sini. Mereka mengatakan Allah ada di sini. Wa asyara ilal ardi, lalu dia memberi isyarat ke bumi. Sebab mereka Jahm bin Safwan berkeyakinan Allah di mana? Di mana-mana. Berarti termasuk di bumi. Jelas? Apa dalil? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yaitu yang atau lebih dekat kepadamu dari urat nadi dan seterusnya. Jadi yang muhkamat ditinggalkan, yang mutasyabihat dinaikkan. Ini bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-ahwa, ahli syubhat. Mereka yang terang jadi gelap. Kalau Ahlussunnah, yang gelap jadi terang. Jalurnya. Jadi kalau sunnah, yang mutasyabihat itu amanna bihi, kita beriman secara mutlak. Tapi kalau yang muhkamat, beriman secara jelas. Kalau enggak, mereka enggak. Yang mutasyabihat mereka imani secara mutlak, sedangkan yang muhkamat mereka ragukan. Kata beliau, tentu balik Arun buang ke bawah suara tiba kawak kalem ya tak tarang, tiba kawak tarang ini kalem tak maksud kawak ikut dan karatang yang terang-terang seperti yang sudah terang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi bilang saya tinggalkan kalian di atas yang terang benderang malam seperti siang, berarti tidak perlu keterangan lain lagi, cukup keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang enggak, kita harus melalui ulama. Memang Nabi enggak ulama, sahabat enggak ulama, tabi'in enggak ulama. Memangnya ulama zaman ini aja yang ulama? Yang dimaksud adalah ulama yang sepaham, bukan seluruh ulama. Sampai segede dikatakan seperti karena fanatisme tadi mazhab tadi dan aliran, sampai-sampai orang sekelar Ibnu Subuki, penulis At-Tabaqat, Tabaqatus Syafi'atul Kubra itu, sampai-sampai mengatakan perkataan yang tak patut dia katakan, semoga Allah yang mempunyinya, bahwasanya seluruh ulama Syafi'iyah berakidah mazhabnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tidak ada yang tidak mengikut mazhab ini kecuali yang klene-klene saja. Ini kezaliman luar biasa nih kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan itulah yang jadi pegangan oleh para pengekor hari ini. Ya, yang tidak mentahqiq masalah. Alhamdulillah ada yang menulis kitab Al-Mustaw'ib, yaitu para ulama mazhab Syafi'i yang terang-terangan menolak akidah itu. Yang terang-terangan. Kalau yang tidak terang-terangan dengan ucapannya banyak lagi. Kata Ibnu Mibrad, Al-Hambali mungkin puluhan ribu orang yang seperti itu, ulama besar, bukan ulama kecil. Ya sebagai contoh, ulama yang katanya klenik tadi, seperti Abu Abbas Ibnu Suraij, yang dikenal dengan Asy-Syafi'i Yusani, Imam Syafi'i II. Canda Sultan Syarif Kasim II lebih gitu kan, Imam Syafi'i II. Artinya setelah Imam Syafi'i dia yang jadi patokan dalam mazhab setelahnya. Ya, dengan terang-terangan membantah itu. Yang kedua ada Imam Asy-Syafi'i Ats-Tsalits, yaitu siapa nama? Abu Hamid Al-Isfarayni, jangan campur. Ini ada Abu Ishaq Al-Isfarayni ikut kokan. Ya, ada Abu Hamid Al-Isfarayni, yaitu Abu Bakar Al-Baqillani sendiri, imam besarnya mazhab Asy'ari, bila lewat masjid Abu Hamid Al-Isfarayni sepulung takut nampak. Takut waswa. Yang digelar Abu Hamid Al-Isfarayni digelar dengan Asy-Syafi'i Tsalits, Syafi'i ketiga. Tu klenero. Makanya kaum muslimin dan muslimat nanti, fitnah-fitnah seperti ini sepanjang zaman berkelanjutan. Nanti akan lagi di zaman sekarang ini, nanti akan lahir ada orang nanti yang bergelar besar mufti Syafi'iyah di Makkah. Ya. Yang membuat fitnah terhadap dakwah, mengembalikan kepada pemahaman salaf ini dengan ajaran, dengan mengatakan mereka menghalalkan darah seluruh orang yang tak sepakat dengannya. Dalam kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, ini kitab penuh dengan fitnah dan dusta. Ya, sebab perkataan seseorang bukan diambil dari lawannya, diambil dari bukunya sendiri. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa orang yang mengatakan siapapun yang tak sepaham dengan kami lalu kami kafirkan dan halal darahnya, hadza min buhtanil a'da'i 'alaina. Ini adalah dusta para orang yang memusuhi dakwah ini. Liyasrifun nas an dinillahil haq, untuk memalingkan orang dari dakwah agama Allah yang benar. Nah, mana kena kandungan? Uangnya langsung atau musuhnya? Ia kan manhaj seorang dari dia. Kemudian ada yang mengatakan kalau dia, oh dia dusta. Subhanallah. Nah, kalau lah macam itu duto, antum balik ke zaman Nabi dulu, Nabi duto je nyuang. Ini hilang patut dekat, dekat tujuh. Nah, kan dia katakan siapapun yang tak sepaham dengan kami kafir, katanya halal darahnya, lalu diisytiharkan ke seluruh dunia. Kan itu yang diisytiharkan, sehingga orang termakan oleh fitnahnya. Hati-hati dengan gerakan ini. So, ini bukan gerakan, ini adalah agama, bukan gerakan. Gerakan itu ada SDADRT-nya, ada yayasannya. Ini ada struktur, ini tidak ada pimpinannya. Pimpinannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai pula membagi, berarti kalau ikut siapa? Ikut Ustaz Ahmad, Isul Ukad, Ismail atau Ustaz? Tidak, kita tidak pernah mengaitkan dengan pribadi. Mengaitkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ahmad, Imam Ahmad salah, kita tinggalkan waktu dia salah. Bila Imam Muhammad Ismail salah, kita tinggalkan waktu salahnya. Berarti yang lebih hebat antum, balik kok yang lebih hebat? Bukan. Orang salah masa awal lebih hebat pula. Orang yang salah masa kita lebih hebat. Di mana pula data rumus itu? Enggak. Jelas ya? Jelas ya? Jadi difitnah. Alhamdulillah buku-buku beliau dicetak, buku-buku beliau menyebar ke seluruh dunia, dan fakta sekarang menunjukkan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya sekarang mereka damai-damai dengan kita karena belum punya kekuasaan. Tuh lihat Arab Saudi, sudah punya kuasa, mereka menguasai negara itu. Berapa orang yang kurus setelah umrah dan haji di sana? Hah? Berapa orang yang kurus kering pulangnya dari situ? Atau paikui pulang gampu. Ya Ustaz ya, ikut kui dah lupa, tiba pulang lah gampu aja. Labiola dah yun lah. Nah, dan tak sekian nak kuih dulu, pulang gabuk. Kalau seandainya mereka mengatakan yang tak sepaham di teror, mereka berkuasa. Ini ada fitnah lagi yang buat bahwasanya mereka sekarang ini karena belum berkuasa, sempat jadi gubernur, sempat jadi bupati, sempat jadi... Alhamdulillah ada banyak juga yang ngaji jadi bupati, tak seperti itu kan? Ya kan? Tak ada. Karena kita punya dawabit kaum muslimin, jangankan orang Islam, orang kafir sendiri dalam akidah kita tidak boleh dibunuh. Ini kita ucapkan dengan sepenuh mulut kita. Orang kafir yang tidak seiman dengan kita tidak boleh dibunuh. Apalagi orang muslim. Orang muslim yang sholat bersamping kita, yang azan di kampung kita, yang menghidupkan baca Al-Quran di pondok-pondok kita, lalu kita kafirkan gara-gara tidak sepaham. Demi Allah, ini fitnah luar biasa kejamnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada tukang-tukang yang fitnah yang seperti ini. Karena apa? Karena kitab tadi, kitab Fitnatul Wahhabiyah yang ditulis dan disebar di bagian negeri Islam, kadang-kadang membutakan orang, membutakan orang. Ya, sehingga dianggap menumpahkan darah sana dan sini. Padahal yang sering menyerang justru yang memusuhi malah. Ya, terjadinya peperangan-peperangan dulu di Najd, kemudian di Hijaz. Karena apa? seperti kata Syekh, wala nuharibu illa man harabana wala nuqatilu illa man qatalana. Kita tidak pernah memulai berperang kecuali kita diserang. Coba lihat yang selalu menyerang siapa? Kalau boleh antum katakan Ahmad Al-Wahhabi dulu atau Ahmad Al-Ghairul Wahhabi. Justru selalu jadi korban. Memang itu sejarahnya. Di Jazirah Arab sendiri dulu, Syekh dan yang mendukung dakwahnya, mereka tidak memulai memerangi, tapi dimulai diperangi. Ya kalau diperangi masa dan ada topang rajinya, bisa gitu? Hah? Kita diserang dan ada torenya, tidak bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi berapa banyak orang walaupun punya titel tinggi, yang punya gelar besar, ya seperti tadi Mufti Asy-Syafi'iyah misalnya, tetapi tidak selamat juga dari fitnah. Dan sayangnya itu yang dijadikan dan disalin oleh sebagian sehingga membutakannya. Alhamdulillah YouTube banyak, satelit ada, yang terlihat apa namanya yang terjadi banyak, lalu kita lebih percaya kepada fitnah-fitnah seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah pernah kita khususkan muhadharah di Masjid Raya dulu, silakan dirujuk di situ. Insyaallah akan kita sebutkan lagi nanti suatu saat. Ya, kita tunjukkan bahwa sesungguhnya bagaimana fitnah-fitnah itu menyebar. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah taala. Karena umat ini selalu jadi korban kaum muslimin dan muslimat. Tapi memang badal Islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban kama bada. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada kita dan kepada seluruh saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Jahmiyatu mengatakan Allah ada di mana? Mana-mana. Wa asharul ard. Pada Allah mengatakan Allah di atas. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah ilmu Mubarak rahimullah yang mengatakan bahwasanya Allah di atas arasy seperti yang Allah beritakan kepada kita. Lanjut. Hah? Kata jawab cik, ala dulu. Nah, alhamdulillah. Akhirnya dapat je buanti jadinya. Macam tak kan buanti je dah malam kan. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Hah? Dapat jawab cik. Dek tak dek panjang jago garnya ya. Ni banyak doleh. Naam. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang kadang-kadang kalau sudah kehabisan hujah, yang lahir adalah fitnah. Dia tidak bisa membuktikannya dengan dalil. Yang lahir adalah fitnah, tahzir dan sebagainya. Ini tidak baik. Tapi begitulah sunnatullah pada makhluknya. Orang-orang yang selalu kekurangan apa hujah itu selalu dengan fitnah-fitnah yang dosa-dosa yang disebarkan. Pada Allah sudah mengingatkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dihisab nantinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Siapa tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.